Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، merupakan salah satu perangai yang dituntut bagi setiap kaum muslimin untuk selalu ada pada dirinya, yang akan meluruskan segala tindak tanduknya, segala aktivitas perbuatan amaliyah kesehariannya, yang akan meluruskan pula jalan kehidupannya. Seorang itu bisa dinyatakan baik, seorang itu bisa dinyatakan sebagai orang yang lurus, mustaqim, adalah apabila dia menanamkan sifat kejujuran pada dirinya, sifat as-sidq, jujur dalam setiap keadaan. Walaupun yang mungkin ketika dia melakukan hal yang demikian ini terasa pahit bagi dia, walaupun mungkin berat untuk dia jalani, tapi secara gentle dia pun akan melakukan amalan perangai yang kebaikan ini, yaitu bersikap as-sidq, jujur dalam setiap keadaan. Dan demikian pula sebaliknya, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Tatkala kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku bersikap jujur, di sana pun ada kebalikannya, lawan daripada kejujuran tersebut, yaitu sikap ataupun sifat kedustaan, berbuat dusta, berkata tidak jujur. Maka dituntut bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaknya dia menjauhkan dirinya dari perbuatan ini, karena tidaklah akan mungkin lurus amaliyah seorang hamba, tidak akanlah mungkin benar perbuatan yang dilakukan di setiap harinya bagi diri seorang hamba apabila masih ada sifat kedustaan yang ada pada dirinya. Masih dia menanamkan sifat dusta dalam bentuk apapun. Perkara yang mungkin dia anggap remeh, kemudian dia berlaku dusta padanya. Ini tidak boleh sebenarnya bagi setiap muslim. Salah satu contohnya mungkin ketika dia mau melarang anaknya, Le, jangan kamu berbuat demikian. Melakukan suatu amalan kejelekan mungkin si anak. Tapi dengan cara dia melarangnya dalam bentuk kedustaan. Ini seorang mukmin, seorang muslim tidak layak baginya untuk melakukan hal yang demikian ini. Dia melarang akan satu kejelekan, tapi dia lakukan perbuatan kejelekan dengan cara dia berdusta kepada anaknya. Jangan kamu lakukan itu. Nanti ada pak bapak-bapak tukang apa namanya pemulung dikarungi kamu nanti supaya takut. Apa mungkin anak tukang pemulung masukkan anaknya ke dalam karung? Kan nggak mungkin. Bohong apa tidak ini? Bohong. Walaupun suatu hal yang dianggap remeh, enggak, saat cuma main-main saja. Seorang mukmin, seorang muslim tidak layak baginya untuk melakukan hal yang demikian ini. Ya. Mencegah suatu kejelekan bukan dengan cara berdusta. Seorang mukmin tidak melakukan hal yang demikian ini. Tapi mencegah kejelekan itu dengan kebaikan, dengan perkataan yang jujur. Apalagi terhadap anaknya. Ya. Ini biasanya kita ya. Atau orang-orang tua kita dulu ketika kita masih kecil sering seperti ini. Ya. Melarang tapi dia melakukan dengan dalam bentuk satu kedustaan. Ini tidak layak masyarakat muslimin. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang masyhur selalu kita mendengarkan bacaan lantunan hadis ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidq. Fa innas sidqa yahdi ila al-birr. Fa innal birra yahdi ila al-jannah." ولا يزال الرجل يصدق فيتحرى الكذب فيتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ فَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidq." Wajib atas kalian untuk kalian berkata jujur, berbuat jujur. Saya katakan berkata dan berbuat karena yang diinginkan di dalam hadis ini bukan hanya sebatas kita mengucapkan ucapan jujur saja, tapi yang dituntut di sini pun amaliah kita pun harus berada di atas kejujuran. Perbuatan kita jujur, ucapan-ucapan kita jujur, muamalah kita jujur, inilah yang dituntut di dalam hadis ini. Alaikum siddiq. Wajib atas kalian untuk berbuat jujur, berkata jujur. Mengapa demikian? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut kita, memerintahkan kita untuk melakukan hal yang demikian ini? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna sidqa yahdi ilal bir." Karena yang namanya kejujuran pasti akan mengantarkan dirinya kepada kebaikan. Dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, amalan-amalan kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba, itu putarannya adalah bermula dari kejujuran ini tadi. Tatkala dia menanamkan sifat jujur pada dirinya, maka sudah barang tentu amalan kebaikanlah yang akan dia peroleh. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena yang namanya kejujuran, jujur dalam bentuk perbuatan, jujur dalam bentuk ucapan, ini akan mengantarkan seorang hamba kepada kebaikan. Kalau sudah demikian, fa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu apabila ada pada diri seorang hamba, apabila senantiasa dia tanamkan kebaikan itu pada dirinya, maka akan mengantarkan dirinya pula kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Secara ucapan Rasulullah kelihatan ini adalah merupakan suatu hal yang masya Allah mudah seakan-akan, tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kadangkala di sana ada waktu-waktu keadaan yang di sana ternyata dituntut kita untuk berbuat dusta, waliyatubillah. Yang kalau seandainya kita berkata jujur rasanya sangat berat sekali. Ini cobaan yang terberat yang akan kita alami nantinya. Yang ketika itu kita harus mau jujur, harus berkata kebenaran. Tapi syaitan selalu memberikan was-was pada dirinya, ya, selalu memberikan naam, bisikan-bisikan. Kalau kamu seperti ini, nanti kamu katakan berjujur seperti ini, kamu katakan bisa dijauhi oleh orang, bisa kamu nanti enggak laku kamu jualananmu, bisa nanti kamu demikian, demikian, demikian, demikian dalam muamalah dan lain sebagainya. Nah, ditakut-takuti oleh syaitan. Disinilah letak beratnya kejujuran tersebut. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara jujur ini, setiap keadaannya mesti harus kita jalani kejujuran tersebut. Qulil haqq walau kana murran. Katakan kejujuran, katakan kebenaran, walaupun mungkin pahit terasa. Kalau memang sesat, ya dibilang sesat. Kalau memang ahlul bid'ah, ya dibilang ahlul bid'ah. Jangan dipelintir kesana kemari. Itu kan sepertinya masih bisa diperbaiki. Padahal udah jelas ini orang sesat. Ketika ditanya, masih muter. Ujung-ujungnya ternyata sudah ada embel-embel. Ya. Yang menakut-nakuti dirinya, baik dalam bentuk dunia ataupun yang semisalnya. Berusaha untuk berkelah, ya pada ujungnya dia akhirnya berdusta. Ini ujian daripada kejujuran tersebut. Ya. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wala yazalur rajulu yasduqu. Ini keutamaan bagi orang yang senantiasa dia tanamkan sifat jujur pada dirinya. Kata Rasulullah, dan senantiasa seorang hamba ketika itu dia tanamkan pada dirinya sikap kejujuran. Ucapannya, perbuatannya, muamalahnya. Dia tanamkan sikap jujur tersebut pada dirinya dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan dia senang ataupun dalam keadaan dia susah. Terus dia tanamkan sifat jujur ini tadi. Fayataharral sidqa. Sehingga sudah menjadi kebiasaan bagi dia untuk selalu berbuat jujur, berkata jujur. Tidak malu-malu dia untuk mengucapkan kejujuran, walaupun nanti ujungnya dia akan dijauhi oleh orang lain. Walaupun ujungnya dia akan nanti dimarahi oleh orang, dibenci oleh orang, tapi dia tetap menyuarakan kejujuran tersebut. Dia biasakan dirinya untuk selalu berkata jujur. Dia biasakan dirinya untuk berbuat jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sehingga akhirnya Allah tanamkan pada dirinya, Allah tulis catat dia sebagai hambanya yang siddiqan. Kalau sadiq atau siapa, kalau sidqun itu masih dikatakan jujur. Jujur saja. Kadangkala dia tergelincir pada perbuatan dusta, bisa jadi. Tapi kalau sudah namanya siddiq, ini puncak daripada kejujuran. Orang yang benar-benar berada di atas kejujuran. Waru'usahum Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Dan pentolan daripada kejujuran tersebut yang dinyatakan sebagai siddiq, pentolannya adalah apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Karena dia selalu berkata jujur dalam setiap keadaan, selalu berbuat jujur dalam setiap keadaan. Walaupun orang lain mengatakan bahwasanya demikian-demikian, berbuat kedustaan, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia selalu menanamkan sifat untuk membenarkan keberadaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bayangkan, bisa kita seperti ini, masya Allah. Orang yang terbiasa untuk berkata jujur, predikat kejujuran inilah yang akan dia dapatkan pada dirinya. Nah, tapi tidak mudah, masyaAllah muslim. Tidak mudah. Ya. Apalagi kalau dalam masalah dagang, ya, jual suatu barang second lagi misalnya. Ini sering ini. Ya. Saya bukan mengada-ngada, sering terjadi ini. Jual barang second, contohnya aqua lah, atau yang gampang apa, HP misalnya, HP dikirim SMS, apa promo lewat WA ataupun yang semisalnya, dia tulis, ini saya tawarkan HP harga sekian, merek ini, 99% padahal dia belinya sudah 2 tahun yang lalu. Benar gak 99%? Hah? Kondisi 99%. Dia udah belinya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Benar gak itu? Jujur? Nah, ini salah satu contoh saja. Kis ala baki. Tinggal kiaskan kepada yang lainnya. Ini kita. Kita saja demikian. Makanya saya katakan yang namanya kejujuran itu sangat berat. Ya, sangat berat. Nah, taib. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebalikannya. Ya. Taib kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa tingginya tingkatan orang-orang yang selalu menanamkan sifat kejujuran ini sampai Allah sendiri memberikan predikat kejujuran itu pada dirinya, dinyatakan sebagai siddiq. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum al-kadzdzibah. Berhati-hatilah kalian dari perbuatan dusta. Ya. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena yang namanya kedustaan itu pasti akan mengantarkan seseorang ke dalam perbuatan dosa. Ini pasti. Pasti. Sekecil apapun yang dia kerjakan, dia ucapkan dari perbuatan kedustaan, ini akan pasti mengantarkan dirinya kepada perbuatan kejelekan, perbuatan dosa, dosa-dosa dan seterusnya. Ya. Ini masyaallah muslim. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sudah barang tentu orang yang berbuat dosa, tatkala dia tidak mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka nerakalah tempatnya. kedustaannya tersebut akan mengantarkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala waliyad. Wala yazalu rajulu yakdzib, senantiasa ada seorang laki-laki yang dia selalu menanamkan sifat kedustaan ini pada dirinya. Wa taharral kadziba, dan sudah menjadi kebiasaan bagi dia untuk berbuat dusta tersebut. Terus dia biasakan dirinya untuk berbuat dusta, berucap dengan ucapan-ucapan dusta, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala tuliskan pada dia sebagai orang yang pendusta. Waliyadzubillah. Ya. Suatu hal yang naam besar amalan kejelekan yang terjadi itu disebabkan karena terbiasanya dia dalam melakukan perbuatan tersebut. Ya. Tatkala dia dinyatakan sebagai orang yang pendusta karena dia sudah membiasakan dirinya untuk melakukan perbuatan itu. Waliyadzubillah. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Ya. Maka dari itu berhati-hatilah dari hal yang demikian ini. Yang namanya kedustaan, perbuatan-perbuatan dusta, itu akan mengantarkan seorang hamba kepada perbuatan-perbuatan kejelekan yang setelahnya. Dijelaskan oleh para ulama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dalam permasalahan ini, terkait dengan masalah al-kadzib, para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya perbuatan dusta itu bermacam-macam bentuknya. Bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling tinggi, yang paling jelek, yang paling berbahaya adalah al-kadzibu 'ala Allah. Atau al-kadzibu 'ala Allah. Berdusta dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya ayyadu bil kadzibi 'ala Allah fid din fi ma lam yashra' bihi Allah aw yufassir kalam Allah fi ma la yaqsud bihi Allah. Seperti contoh orang yang berdakwah menyeru dengan kedustaan dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Dia nyatakan qala Allah wa qala Rasul, atau dia nyatakan sebelumnya qala Allah, ini adalah perkataan Allah. Allah berkata demikian, Allah berfirman seperti ini. Padahal Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'annya demikian. Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, yang mereka menyatakan Al-Quran itu tidak cukup 30 juz. Al-Quran itu kalamullah atau bukan? Kalamullah kan? Tapi ternyata mereka mengatasnamakan Allah dengan menambah juznya menjadi 40 juz. Waliyadzubillah. Dusta mereka dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka nyatakan bahwasanya ini firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal Allah tidak menyatakan hal yang demikian ini. Ini namanya berdusta dengan mengatasnamakan Allah. Atau dia mentafsirkan satu tafsir yang ada di dalam Al-Qur'an, akan tetapi penafsiran yang dia lakukan itu bukan atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tersebut. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah. Penafsiran-penafsiran yang mereka tafsirkan dengan mengatasnamakan firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya demikian, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memaksudkan hal yang demikian. Ya. Al-bid'ah. Ini banyak sekali terjadi pada para da'i-da'i, penyuruh-penyuruh kesesatan. Mereka menganukilkan satu ayat, menukilkan satu firman Allah Subhanahu wa taala, tapi ditafsirkan dengan penafsiran hawa nafsu mereka sendiri. Mereka tidak menukilkan adanya ucapan para ulama ahlu tafsir tentang ucapan tersebut, tapi mereka tafsirkan dengan ra'yuhu, pemikiran mereka. Ini namanya berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdusta dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengancam hal yang demikian ini. Allah mengancam orang-orang yang mereka berdusta dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-144. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba liyudillan nas bighairi 'ilmin." Liyudillan nas bighairi 'ilmin. "Inna Allaha la yahdi al-qauma adh-dhalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah lagi yang paling zalim dibandingkan orang-orang yang ketika itu mereka iftara 'ala Allahi al-kadhiba, mengatasnamakan Allah di atas kedustaan. Mereka menyatakan ini firman Allah padahal Allah tidak melakukan menyatakannya. Mereka nyatakan ini firman Allah tapi Allah tidak memaksudkan apa yang mereka nyatakan tersebut. Firman Allah menyatakan demikian, demikian, demikian. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal yang demikian. Ini masuk dari firman Allah Subhanahu wa taala. Siapakah lagi yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang ketika itu mereka berdusta dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah liyudillan nas, untuk menyesatkan manusia bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mereka berdusta dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Sok menyatakan dirinya sebagai ahlu tafsir, padahal apa yang dia tafsirkan itu adalah tafsir yang dia sesuaikan dengan hawa nafsunya, bukan dengan keinginan apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang paling zalim karena berdusta dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinyatakan oleh Allah, "Innallaha la yahdi qaumadz zalimin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk orang-orang yang mereka berbuat kezaliman. Ini yang pertama, ma'asyara muslimin rahimakumullah. Tingkatan kedustaan yang paling besar, yaitu mereka orang-orang yang berdusta dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-kadzibu 'ala rasul. Berdusta dengan mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini banyak sekali. Banyak sekali. Contohnya kata beliau, ka ayat Qur'an hadis fi ma la yuhaddits bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dia menyebutkan satu hadis padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensabdakan hadis tersebut. Atau contoh yang lainnya yang lebih gampang, yang banyak sekali terjadi. Banyak sekali kita lihat diucapkan, dibawakan oleh banyak para da'i, da'i kesesatan. Dia membawakan hadis, tapi hadis yang dia bawakan ternyata hadis yang dhaif. Hadis yang lemah, hadis yang palsu. Bahkan seperti halnya yang dilakukan oleh apa? Jamaah Tabligh. Ya. Kemarin ketemu kita di jalan. Ya, waktu pas perjalanan kemari, mereka baru khurud. Ya, baru khurud ke Jawa khurudnya. Ya. Nah, mereka ini. Ya. Bawa hadis, bawakan kitab kitab inti mereka, kitab landasan utama mereka. Ya, bukan usul salasah. Bukan. Bukan lo ya. Bukan landasan utama mereka usul salasah, bukan. Apa nama kitabnya? Hah? Fadailul A'mal. Nah, bawakan kitab itu. Yang hadisnya subhanallah ternyata itu semua adalah hadis-hadis yang dhaif, atau bahkan hadisnya adalah hadis-hadis yang palsu. Santai mereka membawakan hadis ini. Ya, enggak apa-apa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita semua akan perbuatan ini. Ini termasuk perbuatan dusta. Berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya. Al-Imam Muslim rahimahullah taala membikin bab khusus dalam permasalahan ini. Ketika beliau membawakan hadis ini, ya, beliau membikin bab khusus, bab al-kadzbu 'ala ar-rasul. Bab berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seperti ini. Kok ya wani men. Ya. Kok ya berani sekali. Para dai-dai ini apa enggak membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ya. Padahal sangat sering sekali kalau kita baca di dalam kitab Sahih Muslim, di awal-awal mukaddimah Sahih Muslim dibawakan hadis ini. Dibawakan hadis ini. Di awal-awalnya berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan." Barang siapa yang dia berdusta dengan mengatasnamakan diriku, menyampaikan ini adalah hadis Rasul, ini adalah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan hadis tersebut, tidak menyampaikan syariat hadis tersebut. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Tambah lagi, sengaja dia menyampaikannya. Ketika ditanya, "Lah itu kan hadis dhaif." Ya hadis dhaif kan enggak apa-apa. Bagus. Masya Allah. Berarti dia menyatakan Rasulullah itu tidak bagus. Emang enggak ada hadis yang lebih bagus daripada selain apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Emang enggak ada hadis yang lebih bagus dari apa yang mereka sampaikan dari hadis-hadis Rasulullah? Banyak. Ya. Banyak sekali. Kalau mau lihat hadis yang sahih, baca itu loh, Sahih Muslim itu. Sampai dobol kamu baca, kelihatan di situ banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat bagus di situ. Pahami maknanya. Jangan fadhail amal. Jangan kitab-kitab yang lain, hadis-hadis yang di situ semua hadis yang palsu. Allah musta'an. Seakan-akan merasa tidak cukup sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan merasa tidak cukup. Nah, ini mereka ahlul bidah. Ya, ahlul ahwa wasyubhat. Demikian. membawakan hadith-hadith yang dhaif, mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi tidak pernah mengucapkan hal ini. Kata Rasulullah, "Man kadzaba alayya muta'ammidan," barang siapa yang mereka berdusta dengan mengatasnamakan Allah dalam keadaan disengaja dia melakukan hal yang demikian ini, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar," siapkan tempatnya nanti di neraka. Ya. Enggak takut? Ya da'i, ya ayuhad da'i, apakah engkau tidak takut ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Wahai engkau penyeru-penyeru kesesatan, para da'i-da'i yang katanya dia seorang da'i, sorbannya saja yang tebel, tapi otaknya tidak ada apa-apanya. Iya. Kenapa engkau tidak baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Kenapa engkau tidak baca ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan barang siapa yang dia berdusta dengan mengatasnamakan diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapkan tempatnya nanti di neraka. Tidak takut engkau dengan ancaman Rasulullah secara langsung ini? Waliyadzubillah. Dengan seenaknya kamu mengatakan enggak apa-apa, hadis yang dhaif, yang penting maknanya sahih. Allah musta'an. Tapi engkau telah mengatasnamakan Rasul. Ya. Ini yang berbahaya. Nah. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Tingkatan yang kedua. Kedustaan yang paling berbahaya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Dalam hal ini kebanyakan dilakukan oleh para da'i. Kemudian yang selanjutnya masyarakat muslimin rahimakumullah. Hendaknya kita berhati-hati akan hal ini. Ya. Demikian pula hati-hati kita dalam menjalankan syariat, dalam menjalankan ibadah. Jangan sampai kita mengamalkan satu amalan ibadah kita sandarkan kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata Rasulullah tidak menentukan hal yang demikian ini. Ini juga termasuk. Apalagi kita sampaikan, oh, ini hadis Rasul loh, pada teman kita misalnya. Ya, hati-hati. Cross check dulu, benar tidak itu hadis Rasul, benar tidak itu tuntunan Rasul. Nah, ini harus berhati-hati akan hal yang demikian ini. Kemudian yang selanjutnya kata para ulama kepada kita, yang ketiga adalah al-kadzbu indan nas. Ini yang tersering terjadi pada diri kita, berdusta terhadap manusia, orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia berdusta kepada manusia. Nah, wa huwa katsirun jiddan. Dan ini sangat banyak sekali kata dia. Ka an yaqula syai'an laisa 'ala haqiqatihi. Seperti dia mengucapkan satu ucapan tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya. Kalau kita beri contoh yang tadi itu masuk tidak itu? Dia ngomong sama anaknya, melarang anaknya untuk melakukan satu perbuatan, tapi laisa ala haqiqatihi. Bukan di atas hakikatnya. Enggak benar. Awas loh, kamu kalau main-main di sana nanti ada Pak pemulung, dikarungi kamu nanti. Ini, hati-hati. Atau kita sebagai pengajar ini, ada santrinya ya, yang melakukan perbuatan kejelekan. Kamu kalau melakukan perbuatan ini tak gantung di tower kamu. Bener apa namanya? Kalau melakukan perbuatan itu nanti dia mau gantung anaknya ke tower, muridnya. Ini juga harus hati-hati. Ini juga dusta. Bener apa dia? Bener-bener gak? Ketika anak itu ternyata berbuat perbuatan itu lagi yang dilarang, kemudian dia gantung di tower, berani gak? Ya gak mungkin. Ini juga tidak boleh masuk dalam perbuatan ini. Dusta. Tanpa kita sadari, iya. Kebanyakan hal-hal ini kita tidak sadari, ternyata kita terjerumus dalam perbuatan dusta ini. Iya, hati-hati. Ya, al-kadzbu 'alan nas, berdusta kepada manusia. Berdusta kepada istrinya. Ini juga harus berhati-hati masyarakat muslimin. Ya. Adzan dulu atau gimana? Adzan dulu atau Taib al-muadzin yu'adzin awal. Sedikit lagi kita tambah. Insyaallah. Taib ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh para ulama kepada kita tentang an-naw' minal kadz, macam-macam daripada kedustaan. Yang ketiga yang kita sebutkan tadi adalah al-kadzbu 'indan nas. Berdusta terhadap manusia, kepada manusia. Melakukan kedustaan-kedustaan. Berkata tidak jujur dalam bentuk muamalahnya, amalan kesehariannya, ketika dia berhadapan dengan saudaranya, ketika dia berdagang, berjualan dan lain sebagainya, dia melakukan perbuatan kedustaan kepada saudaranya ini tadi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ma'asyarul muslimin tentang perbuatan ini, al-kadzbu 'alan nas atau 'indan nas, ini adalah merupakan salah satu tanda daripada tanda-tanda kemunafikan. Tidaklah orang yang selalu menanamkan kedustaan, dia berbuat dusta kepada saudaranya, melainkan ini adalah perbuatan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menyaksikan, mempersaksikan bahwasannya orang-orang munafik, mereka ini adalah orang-orang yang kadzibun, pendusta. Selalu berbuat dusta. Ucapan yang mereka ucapkan adalah ucapan-ucapan yang dusta. Perbuatan amalan yang mereka kerjakan adalah amalan-amalan dusta. Di antaranya sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat daripada orang-orang munafik, yang dia landasi itu semua di atas kedustaan dalam bentuk amaliyahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik, amalan perbuatan mereka adalah amalan-amalan yang dipenuhi dengan kedustaan. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka mengerjakan sholat, maka mereka kerjakan itu dengan bermalas-malasan. Selalu amalan yang mereka kerjakan itu dilandasi di atas amalan riya. Yuraunan nas, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika berbuat amalan-amalan kebaikan, selalu mereka berbuat riya. Mereka landasi di atas perbuatan riya. Ini dusta. Ibadah yang mereka kerjakan adalah ibadah yang dusta. Karena bukan mereka landasi di atas ikhlas lillahi ta'ala. Bukan dilandasi di atas ketaatan, atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang dilandasi di atas penentangan mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beramal hanya karena manusia. Mereka beramal hanya karena takut kalau seandainya mereka dinyatakan sebagai orang yang kafir, menentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik. Demikian mereka kadang berdusta mereka. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanda-tanda kemunafikan. apabila terjadi pada diri seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik talata. Tanda-tanda kemunafikan diantaranya ada tiga. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia bercerita, maka ceritanya adalah cerita yang dusta. Kalau dia bercerita, maka ceritanya adalah cerita yang dusta. Sekarang saya tanya ini. Yang dikerjakan oleh orang-orang yang ada di kotak setan itu. Apa kotak setan? Hah? TV ya? Tentang sandiwara. Hah? Ini cerita tidak? Cerita tidak? Kalau di akhir ceritanya dia tulis apa? Mohon maaf, apa yang kita sampaikan di sini hanyalah fiktif belaka. Dusta tidak? Dusta. Ini yang dijadikan panutan. Masyaallah ikhwah wa rahimani wa rahimakumullah. Hah? Walaupun mungkin di sana dinyatakan bahwasanya ini adalah tujuannya kan untuk kebaikan. Tujuannya untuk dakwah. Kita bikin acara drama-drama ini tadi biar hati mereka tersentuh ketika melihat melihat menonton drama-drama ini tadi. Ya. Dibikin seakan-akan itu adalah suatu hal yang benar. Ketika orang melihatnya menangis, masya Allah, dramatis. Ya. Apalagi kalau diiringi dengan musik-musiknya itu. Waliyadzubillah. Dusta tidak? Dusta. Padahal kata Rasulullah SAW, salah satu tanda daripada tanda-tanda kemunafikan adalah apa? Idza hadatsa kadzaba. Masih ada yang memperbolehkan TV lagi? Hah? Masih ada? Mau melawan hadis ini? Enggak usah yang lain-lainnya sudah. Lihat baca hadis ini. Ini saja sudah menunjukkan adanya penentangan syariat di situ. Adanya ketidaksesuaian syariat dalam apa yang namanya kotak setan itu tadi. Hah? Idza hadatsa kadzaba. Selalu pasti ada kedustaan-kedustaan di dalamnya. Ya. Waliyadzu billah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau seandainya dia berjanji melakukan suatu perjanjian, dia pasti mengingkari janjinya. Ingat, hati-hati ya ikhwah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ini selalu kadang terjadi pada diri kita yang seperti ini. Ya. Skop yang kecil sudah mau pergi safar. Ya. Mau pergi safar. Izin sama istrinya mau safar. Izin sama anaknya mau safar. Anaknya tanya, "Kemana Abi?" "Mau pergi safar, Nak. Abi mau keluar kota sebentar. Jangan lupa oleh-olehnya ya." "Iya, insyaallah Abi lu. Abi belikan oleh-oleh. Pulang enggak bawa apa-apa." "Janji enggak?" "Janji tidak?" "Hah? Janji." Makanya kalau kita mau berjanji kepada anak-anak, sampaikan pula, insya Allah mudah-mudahan Abi tidak lupa. Kalau Abi lupa ya dimaafkan, Nak. Ya. Jangan langsung, ya insya Allah nanti Abi akan beli ini, beli ini, dari atas sampai dari A sampai Z diceritakan semua. Anaknya sudah berharap-harap, wah Abi bawa segudang oleh-oleh, pulang rono opo-opo nih. Masya Allah. Wa idza wa'ada akhlafa. Ini hati-hati. Skop yang kecil saja. Kisah Al-Baqi. Bisa kita kiaskan kepada yang lebih besar lagi. Yang lebih parah lagi. Ya. Berjanji kepada temannya. Afwan akhi, ana mau pinjam uang. Insya Allah. Bulan depan. Saya akan kembalikan uangnya. Oh ya, berapa? 1 miliar misalnya. Banyak sekali 1 miliar. Ya. Ya udah enggak usah banyak-banyak dah. 100.000. Baik. Nah, nih saya kasihkan. Bulan depan ditagih sama temannya. Ya, mau ditagih saja dia langsung melihat temannya tuh menyingkir. Sengaja tidak mau ketemu. Ya, sengaja tidak mau ketemu. Dia ingkari janjinya. Padahal ada uangnya. Padahal dia mampu untuk membayar hutangnya. Tapi karena yang di belakang istrinya nuntut untuk beli ini, mikir. Kalau saya bayar hutang nanti istri saya nuntut ini enggak bisa dapat duit nih. Enggak ada duitnya nih. Allahu musta'an. Mana yang lebih didahulukan? Janjinya atau istrinya? Selagi istrinya masih bisa makan, janji yang lebih diutamakan terlebih dahulu. Kalau dia mampu untuk membayar hutang, bayar hutangnya. Ya. Kalau dia tidak mampu, ya jangan lari. Ya. Lari dari kewajiban dia untuk menunaikan janjinya itu tadi. Kalau memang tidak mampu, ternyata qadarullah masyafal, diberi kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi cobaan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia tinggal sampaikan kepada saudaranya, afwan akhi, saya sudah berusaha untuk mau mengembalikan hutang saya kepada Anda, kepada antum. Tapi qadarullah masyafal, ternyata saya demikian. Ya. Ya diberi udzur. Lah terus kira-kira kapan antum mau kembalikan? Ya, cobalah beri saya waktu 2 bulan ke depan. Diberi waktu 2 bulan ke depan, ternyata enggak bayar juga. Ya. Enggak bayar juga, terus dia datang lagi. Afwan akhi. Ini penyakit ini. Ini juga enggak bisa. Ini juga termasuk mengingkari janji, ma'asyiral ikhwah. Ya. Memang senjatanya ikhwah kita sekarang ini apa? Afwan akhi. Apalagi kalau orang Jawa, kalau sudah ada ikhwahnya, saudaranya rada nlongso, ya. Agak-agak gimana gitu, lihat saudaranya, ya sudah enggak apa-apalah. Ujung-ujungnya apa? Nek iso ya mbok gratis ke wae ora apa-apa. Ya kan? Allahu musta'an. Ujung-ujungnya ditunda, diulur. Ikhwahnya sampai mikir, 1.000 kok orang bayar banget. Wes pengen wae lah. 100.000 kok enggak bayar-bayar. Ya sudah silakan, udah ambil aja sama kamu udah. Akhirnya enggak ikhlas ikhwahnya. Seperti itu coba. Allah musta'an. Ya. Dengan dalil apa? Afwan akhi. Ini hujahnya ikhwah sekarang ini seperti ini. Afwan akhi. Sedikit-sedikit afwan akhi. Sedikit-sedikit afwan akhi. Allah musta'an. Ingat ya ikhwah. Ini masuk di dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wa idza wa'ada akhlafa. Menunda-nunda janji ini pun termasuk. Dengan tanpa alasan dia lakukan hal yang demikian ini. Jangan bermudah-mudahan. Ya. Salah satu tanda daripada tanda-tanda kemunafikan adalah orang yang dia berjanji tapi dia ingkari janjinya. Atau dia tunda-tunda janjinya tersebut, ini juga termasuk. Dengan sengaja dia melakukannya. Dusta. Ya wajar saja. Rezeki itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dia. Kalau tiap harinya dia berbuat dusta. Iya. Kalau tiap harinya dia berbuat dusta. Ini banyak terjadi di kalangan ikhwah kita sendiri bahkan. Ya. Pinjam sana, pinjam sini, janjinya mau bayar sekian, pinjam sana janjinya mau bayar sekian, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, banyak lubang, akhirnya enggak jeglong kabeh lubangnya. Enggak ada yang enggak ada lubangnya. Allahu musta'an. Bermudah-mudahan melakukan hal yang demikian. Ini bahaya. Ya, bahaya. Akhirnya bukannya malah rizki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahan rizki pada dia. Nah. Ini masyaallah ikhwah rahimani rahimakumullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza tumina khana." Apabila dia diberi amanah, selalu berkhianat. Amanah apapun. baik amanah da'awiyah, amanah dalam bentuk dakwah, ataupun amanah dalam bentuk duniawiyah, perkara-perkara dunia, selalu dia berkhianat. Ini hati-hati, tanda kemunafikan itu ada pada diri kita ketika kita tanamkan pada diri kita perbuatan ini tadi. Selalu berbuat khianat. Ya. Ketika menjalankan amanah, terlebih-lebih perkara dakwah, ya, jangan sekali-kali kita berbuat khianat terhadap dakwah. Nah, karena sekali kita melakukan hal yang demikian ini, sudah barang tentu kita tanamkan pada diri kita sifat kemunafikan itu sendiri. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, ini yang kedua yang disebut, yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama kepada kita tentang dusta, tingkatan-tingkatan dusta. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama di sini adalah al-kadzbu fid da'wah. Berdusta di dalam berdakwah. Berdusta di dalam berdakwah. Banyak terjadi ya ikhwah. Sangat banyak sekali. Wa ka'ayyakula syai'an fima la yaf'al bihi. Seperti dia mengatakan satu amal, satu perkataan, menyerukan satu perbuatan, tapi dia tidak melakukannya. Ini namanya berdusta dalam bentuk dakwah. Atau dia mengatakan bahwasanya oh ini adalah perkataannya syekh, fatwa dari para ulama membolehkan TV misalnya, padahal para ulama tidak ada yang menyatakan yang demikian. Tazkiyah ini dari syekh, demikian demikian demikian demikian, padahal syekh tersebut tidak pernah mengucapkan hal yang demikian. Ini namanya dusta dalam dakwah. Banyak terjadi ya. Banyak. Tetangga-tetangga kita yang di sebelah sana. Ini. Banyak mereka melakukan kedustaan-kedustaan. Hah? Waliyadzubillah. Hati-hati. Hah? Hati-hati. Kita dalam perkara ini. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Mengancam diri kita semua dari perbuatan kejelekan ini. Ayat yang ke-44. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah engkau memerintahkan manusia dengan kebaikan, kemudian engkau lupakan dirimu sendiri, engkau tidak melakukan perbuatan kebaikan tersebut. Dalam keadaan engkau membaca Alkitab, engkau tahu bahwasanya itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi engkau melanggar itu semua. Afala ta'qilun? Apakah engkau tidak berakal? Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ancam mereka-mereka yang melakukan memerintahkan satu perbuatan kebaikan, tapi ternyata mereka tidak melakukan perbuatan kebaikan tersebut. Al-kadzbu fid da'wah. Berdusta di dalam berdakwah. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, dan demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, telah menjelaskan kepada kita betapa sangat besarnya hukuman ataupun na'am, azab yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi mereka-mereka yang telah melakukan kedustaan-kedustaan ini tadi. Baik kedustaan dalam bentuk yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Allah ancam dia akan diberi hukuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat ketika dia tidak mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan perbuatan dia ini. Salah satu bentuk uqubah, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat ke-28. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk, memberi hidayah bagi mereka-mereka yang telah melampaui batas dan mereka-mereka yang selalu berbuat kedustaan. Dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang selalu menanamkan sifat kedustaan pada dirinya, ketika dia di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan haramkan bagi dia nikmatul hidayah. Kenikmatan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian berarti orang-orang yang berbuat dusta akan disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab dari sebab-sebab mereka menyimpangnya dari shiratal mustaqim adalah karena mereka selalu berbuat kedustaan. Min asbab hurmatul ni'matul hidayah. Dusta adalah merupakan sebab, di antara salah satu sebab-sebab yang menyebabkan nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini dicabut pada dirinya. Ini masyara muslimin rahimakumullah. Ini ancaman yang Allah berikan di dunia. Dan masih banyak yang lainnya sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis ataupun ayat-ayat yang tadi. Sedangkan ancaman yang Allah sebutkan di dalam akhirat, nanti di akhirat, hukuman yang akan diperoleh bagi mereka-mereka yang tidak bertaubat kepada Allah dari segala bentuk kedustaan ini tadi, perbuatan dusta ini tadi, adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم." Tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat tidak akan melihatnya, tidak akan melihat mereka, dan tidak akan mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga golongan tersebut, tiga perangai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi, adalah yang pertama al-musbil, orang-orang yang melembrehkan pakaiannya sampai dengan mata kakinya, melebihi mata kakinya. Al-musbil. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-mannan, orang-orang yang dia selalu berjalan di atas perbuatan adu dombanya, selalu mengadu domba manusia. Datang ke si fulan, menyebutkan kejelekan si Alan. Datang ke si Alan, menyebutkan kejelekan si fulan. Tujuannya agar mereka saling membenci nantinya. Ini namanya al-mannan. Ya. Ya. Ini salah satu di antara orang-orang yang tidak akan mendapatkan kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam azab yang sangat pedih. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, adalah al-munfiq sil'atahu bil halfil kadzib. Ini yang harus diperhatikan masyarakat muslimin. banyak kita mungkin terjerumus di dalamnya. Di antara salah satu tiga golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah orang-orang yang menjual dagangannya, tapi dengan bentuk sumpah yang dusta. Wallahi ini 100% ini barang saya ini bagus. Ketika dikirim ternyata ya hancur-hancuran. Ya. Ini yang harus perlu diperhatikan, terutama kita yang menjual dalam bentuk jual beli internet. Ya. Dalam apa? Online. Nah, itu dia. Harus perhatikan ini. Jujur, kita harus benar-benar jujur. Jangan sampai kita terkena ancaman Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi. Ya. Saya pernah suatu beberapa waktu yang lalu beli satu contoh saja nih. Ini kok contoh kasus saya saja nih. Enggak usah yang lain-lainnya. Kisah Al-Baqi sudah. Bisa dikiaskan ke yang lainnya. Ya. Wallah alam ini jujur atau tidak, dia yang jelas ketika saya beli, kayak saya lihat di online, bagus power banknya. Ditulis di situ 10.000 mAh. mAh ya, 10.000 mAh. Mereknya Xiaomi Mi. Tanya bagus. Bagus ini sebutkan ini. Masyaallah. Ini muktamad enggak? Bagus enggak? Memang benar-benar real tidak ininya? Power banknya. Jangan-jangan nanti 10.000 mAh ketika diisi dimasukkan HP yang cuma hanya isinya 4.000 mAh belum sampai penuh sudah habis baterainya. Kan ada yang seperti itu. Nah, ini bagus gini-gini sebutkan. Tapi berapa harganya? Dari harganya saja sudah enggak sesuai. 10.000 mAh harganya berapa? 60.000. 60.000 murah banget. 60.000 atau 30.000 saya lupa. Yang jelas sampai pengiriman ongkos kirimnya itu kenanya jadi 70.000. Ketika itu. Ya sudah tak pesan. Sampai di rumah, ya subhanallah. Power bank yang cowiliknya minta ampun kalau kata orang Jawa Timur itu. Kecil tipis. Tipis sekali. Saya mikir ini bener enggak ini 10.000 mAh ini tadi. Setelah dicek sahih Allah, bohong ya, kita tertipu akhirnya. Dicas untuk HP yang paling kecil saja sebentar sudah habis ya. Allah musta'an, ini masuk dalam perkara ini masyaallah ya. Al munfiq sil'atahu bil halfil kadzib, dia menjual barang dagangannya dalam bentuk sumpah-sumpah yang dusta. Apalagi kalau udah katakan, wallahi ini bagus ya akhi. Ente kalau gak percaya coba, wallahi ini bagus ini. Ya, ya kalau memang bagus, walhamdulillah. Yang banyak sering terjadi, bagus tapi ternyata apa? Ya bagus-bagus tapi bagusnya di bawahnya lah. Gitu. Ini hati-hati yang demikian. Ya kalau memang ada cacatnya, disampaikan cacatnya. Ya, kalau kita jualan online seperti itu. Ya, harus benar-benar real kalau kata istilahnya itu, sesuai dengan kenyataannya. Ya, ketika kita berjual dalam bentuk online ini tadi, jangan sampai kita terkena ancaman Rasulullah SAW ini, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah-sumpah yang dusta. Mau kita tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita mau tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal kita semua manusia yang selalu bergelimangan dosa? Mau kita dimasukkan ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih? Kadang yang berbicara bukan mau atau tidak maunya. Kalau sudah seperti ini yang berbicara, kalau saya enggak seperti ini nanti enggak laku dagangan saya. Allah musta'an. Kalau enggak seperti ini saya enggak dapat duit. Waliyadzubillah. Nah, ini manusia, kita semua tidak lepas dari hal yang demikian ini masyarakat muslim. Maka dari itu hendaknya kita berhati-hati dari perbuatan-perbuatan ini. Sebagai penutup terakhir masyarakat ikhwah rahimahna wa rahimahumullah, untuk menjaga kita dari perbuatan-perbuatan kejelekan ini tadi, kita diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-119. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kalau kita mau menjalani itu semua, terhindar dari segala bentuk kedustaan, terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan dusta, ingat amanah perintah Rasulullah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ittaqullah, dalam setiap keadaan. Selalu tanamkan sifat takwa kita kepada Allah. Takut kita akan perbuatan-perbuatan kejelekan yang menjerumuskan kita nantinya ke dalam nerakanya Allah. Dan kerjakanlah amalan-amalan kebaikan. Ittaqullah. Kemudian sebagai bentuk ikhtiar kita pula adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as-shadiqin. Dan jadilah engkau bersama dengan orang-orang yang jujur. Kalau kita mau orang dinyatakan sebagai orang yang jujur, berteman kita dengan orang yang jujur. Ya. Selalu kita bersama dengan mereka. Jangan ikuti mereka-mereka yang selalu menanamkan sifat kedustaan. Dai-dai yang pendusta. Jangan. Kunu ma'as-shadiqin. Jujur dia dalam keadaan semua, segala dalam keadaan apapun. Bersama dengan mereka lah kita. Kalau kita mau mendapatkan predikat sebagai hamba-hambanya yang dinyatakan oleh Rasulullah, as-siddiq, orang-orang yang jujur. Tanamkan sifat ketakwaan, dan demikian pula selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Inilah amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan masyarakat muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita semua dari segala bentuk kedustaan, baik dusta dalam bentuk perbuatan maupun dusta dalam bentuk ucapan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun jaga kita semua dari orang-orang yang selalu melontarkan perkara-perkara dusta. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mereka semua dan kita selalu bersama dengan as-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mudah-mudahan kita bersama dengan orang-orang yang jujur nantinya. Dan demikian pula bersama dengan as-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang syahid digolongkan bersama dengan orang-orang yang syahid, mati syahid. Dan demikian pula orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sebaik-baik teman adalah apabila kita bisa berteman dengan mereka-mereka ini tadi. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Ya.